Hari. Pukis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan. Pada suatu hari, seorang pedagang permata di zaman tabi'in bernama Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya menjaga kedainya karena ia akan keluar untuk sholat. Aminah, tolong jaga toko ini sebentar saja. Aku hendak ke masjid untuk sholat. Baik, Tuan. Jaga yang benar toko ini. Jangan sampai ada yang hilang. Dan ingat, juallah perhiasan-perhiasanku ini dengan jujur. Iya, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, Nyonya, di toko kami. Ada yang bisa saya bantu, Nyonya? Besok kan hari pernikahan sepupu saya. Dan saya ingin sekali membelikan hadiah pernikahan. Kira-kira adakah yang cocok saya hadiahkan untuknya? Wah, kebetulan sekali, Nyonya. Toko ini memiliki kualitas perhiasan yang sangat bagus. Tenang, Nyonya. Akan saya carikan yang cocok untuk hadiah pernikahan sepupu Nyonya. Oh ya? Carikan perhiasan pertama yang terbaik di toko ini. Dan harganya harus 400 dirham. Nampaknya Aminah sangat kesulitan untuk memilih perhiasan permata yang sesuai dengan yang diinginkan wanita itu. Wanita itu menginginkan perhiasan permata seharga 400 dirham. Padahal perhiasan permata yang ada di toko itu hanya berharga 200 dirham. Aduh, bagaimana ini? Tidak ada perhiasan permata yang seharga 400 dirham. Padahal aku sudah terlanjur berkata kepada nyonya itu kalau di sini perhiasannya mahal-mahal dan berkualitas. Sudahkah kau menemukan perhiasan yang cocok? Cepatlah sedikit, karena aku harus melanjutkan perjalanan. Iya, Nyonya. Ini perhiasan yang cocok untuk hadiah pernikahan sepupu Nyonya. Gimana, Nyonya? Bagus kan pilihan saya? Wah, bagus sekali. Perhiasan seharga 400 dirham ini apakah sangat cocok untuk sepupuku? Iya, Nyonya, cocok sekali. Beli saja. Baiklah, saya beli perhiasan ini. Terima kasih banyak, Nyonya. Lain kali mampirlah lagi. Aduh, bagaimana ini kalau sampai tuan tahu saya menjual perhiasan seharga 400 dirham? Padahal harga perhiasan itu cuma 200 dirham. Aduh. Di tengah jalan, wanita tadi yang membeli perhiasan di toko Yunus nampak sangat gembira dan tak henti-hentinya melihat perhiasan yang habis dia beli. Sampai-sampai tidak memperhatikan jalan dan menabrak Yunus. Astagfirullah. Maaf, Nyonya. Maaf, saya yang harusnya meminta maaf karena saya tidak memperhatikan jalan dan menabrak tuan. Yunus lalu membantu wanita itu untuk berdiri dan memungut barang-barang yang berserakan di jalan. Dan salah satunya adalah perhiasan milik wanita itu yang tadi dibelinya di toko milik Yunus. Maaf, Nyonya, bolehkah saya bertanya? Iya, Tuan. Silakan. Ada apa ya? Di manakah Anda membeli perhiasan ini, Nyonya? Oh, ini. Tadi saya membelinya di toko tak jauh dari sini, Tuan. Memangnya kenapa, Tuan? Sepertinya tadi Nyonya membeli perhiasan di toko saya karena saya sangat hafal dengan perhiasan-perhiasan yang saya jual, Nyonya. Oh iya, Nyonya. Dengan harga berapakah tadi Nyonya membeli perhiasan ini, Nyonya? 400 dirham. Apa? 400 dirham? Iya, Tuan. Tadi saya membelinya dengan harga 400 dirham. Memangnya kenapa, Tuan? Harga perhiasan ini seharusnya cuma 200 dirham saja, Nyonya. Mari kita ke toko saya supaya saya dapat mengembalikan uang selebihnya kepada Nyonya. Oh, tidak usah, Tuan. Tidak perlu. Maaf, Nyonya. Saya harus bertanggung jawab atas hal ini, Nyonya. Tidak. Tidak usah, Tuan. Saya telah merasa senang dan beruntung dengan harga yang 400 dirham. Sebab di kampung saya, harga barang ini paling murah 500 dirham, Tuan. Yunus tetap memaksa dan mendesak wanita itu untuk kembali ke tokonya. Dan Yunus tetap ingin mengembalikan sisa setengah uang milik wanita itu. Sesampainya di toko miliknya, Yunus langsung bertanya kepada Aminah. Aminah nampak terkejut melihat tuannya bersama wanita yang tadi membeli perhiasan. Aminah, tadi sebelum saya pergi ke masjid, masih ingatkah kamu dengan amanahku? Masih, Tuan. Coba kamu sebutkan apa amanah yang telah aku berikan untukmu. Untuk menjual perhiasan-perhiasan ini dengan jujur. Tadi kamu jual berapa harga perhiasan ini? Tadi saya menjualnya dengan harga 400 dirham, Tuan. Apakah benar harga perhiasan ini 400 dirham? Tidak, Tuan. Harga perhiasan ini sebenarnya 200 dirham. Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual perhiasan ini dengan dua kali lipat? Maaf, Tuan, tapi wanita itu sendiri yang mau membelinya dengan harga 400 dirham. Tapi tetap saja kamu tidak benar. Sama saja kamu tidak bisa pegang amanah saya. Kembalikan setengah uang nyonya ini. Baik, Tuan. Akhirnya Aminah mengembalikan setengah uang tersebut. Dan Aminah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Jika kisah ini dapat dijadikan tauladan bagi peniaga-peniaga kita yang beriman, amatlah tepat, karena ini menunjukkan pribadi seorang peniaga yang jujur dan amanah di jalan mencari rezeki yang halal. Jika semuanya berjalan dengan aman dan tentram, karena tidak ada penipuan dalam perniagaan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu penetap harga, yang menahan, yang melepas dan memberi rezeki, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga. Engkau Allah yang pengasih, Engkau Allah yang penyayang, Engkau Allah di tanganmu segala kuasa kejadian. Ampunilah, ampunilah segala dosa kesalahan. Terangilah, terangilah. Bugis, panutan kisah Islami. Kisah-kisah teladan di bulan Ramadan.